itu. Gini, Cak Nun kan ngajari aku, ngomong aku suka aku cilik, Mas. Jadi kemudian ya dianggap menjadi sekali lagi mungkin ya kegagalan Cak Nun mendidik saya. Karena kan ora iso ngerem keberanian saya. Nekatku kan Cak Nun ora tau iso ngerem. Cak Nun itu enggak bisa loh sampai hari ini. Enggak bisa aku dikongkon, wis rasane tetep tak lakoni. Ya ta? Sebenarnya gini, itu kesombongan saya. Mungkin. Pokoknya harus dievakuasi. Gimana caranya? Begitu lengser matahari, sinar matahari tidak masuk ke kawah, CO2 itu mulak di dalam. Teman-teman dia di dalam kan bisa ngirup semua. Ngirup semua, padahal gak ada bahaya. Perlengkapan yang... Tidak ada, yo, masker gas ya. Gak ada. Gak ada, ya kan. Dunia nganggu neng kawah, nganggu batik kok piye. Joko asu. Makanya harus nol. Iya. Saya mau, Mbah. Misalnya begini, saya ini kan sebagai komandan SAR, punya anggota banyak. Kemudian lembaga terkait mengatakan bahwa ini siaga 3. Kalau siaga 3 itu saya harus sudah awas di atasnya siaga 3. Standby, mitigasi saya itu sudah persiapan sudah level awas. Di atasnya gitu. Di atasnya, ya? Mas. Gitu loh, Mas. Nah, sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan tidak bisa memberikan kepastian kapan akan datangnya bencana itu tadi. Nah, sementara kita ini berurusan dengan sesuatu anggota yang tidak pasti, ya. Dengan anggota yang sebegitu banyak, mohon maaf, meskipun mereka senang, tetapi tidak digaji, nggak ada biaya, semuanya dari pemerintah pun tidak, karena kita tidak minta, meskipun disediakan, nggak pernah minta kita. Nah, cuma gini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan sinyal kepada kita bahwa Merapi sekarang siaga 3. Siaga 3 itu menuju ke awas, Mas. Tinggal satu itu level. Bisa hanya satu level, bisa 2 menit lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 hari lagi dan sebagainya. Logikanya kan kalau sudah siaga 3 menuju awas kan ya harus memberi kepastian lah kira-kira itu kapan gitu loh, Mbah, saya itu. Karena apa? Saya ini menyangkut masalah saya mengerahkan sumber daya manusia. Di mana saya juga harus tepos liro. Kepastian itu paling jauh hanya bisa diminta kepada Mbah Rono, kan? Iya, sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini. Sekarang gini, saya sampaikan. Loh, ini Semeru tidak dikasih status. Ujung-ujung jeblok. Merapi sejak tanggal 5 November tahun 2020. Ya? Ya, ya. 2020. Sampai hari ini siaga 3. Pertanyaan saya, lah kayak orang dikai status ke orang, kok malah jeblok? Yang sini dikai status, orang jeblok-jeblok. Kan logika saya gitu sebagai komandan dua anak buah, okay, Mas. Orang bayar aku, Mas. Heh, piye kuwi? Ngerti-ngerti sing jeblok kono. Kan kene terus, aku ora kene ta sing jeblok. Kan begitu logikanya. Nah, saya itu begini, Mas. Prinsip SAR itu kan harus mitigasi. Kuncinya nek SAR iki kudune nek sing apik ya ora ana kegiatan. Ya ta? Bangane ono kegiatan itu berarti ono bencana. Ono bencana. Gitu loh, Mas. Lah iki kegiatan bendino ning ra ono bencana. Sementara anak-anak itu saya yakin mereka seneng piket. Sampai hari ini sejak tanggal 5 November 2020, SAR DIY itu mempiketkan anggotanya 160 orang. Siang hari 80, malam hari 80. Bergilir, sudah sekian tahun, Mas. Ora dibayar. Enggak ada yang ngasih konsumsi. Enggak ada. Sampai hari ini. Bagaimana ya, perasaan saya sebagai komandan SAR kepada anak buah yang betul-betul berbakti seperti itu? Untung saya sudah lama bilang bahwa orang yang paling ikhlas hidupnya itu anak-anak SAR, kan gitu kan? Iya. Bahkan satu saat Mbah Rono nyun sewu ini saya buka. Jadi berapa tahun yang lalu saya lupa. Jadi ini merapi ora lek jeblok-jeblok itu kadang-kadang saya harus nyalahke sak Cak Nun. Karena Cak Nun pernah mungkin jelungupke aku apa-apa. Karena gini, waktu itu saya tidak punya uang, Mbah. Tapi Merapi lembaga terkait itu sudah ngomong bahwa ini siaga. Terus saya, Mas, saya telepon, Mas, aku iki Merapi koyo ngene kahanane, Mas. Kondisinya seperti ini, aku pasrah di duit ya, Mas. Piye iki? Saya betul itu masih beliau ini. Harusnya masih ingat Cak Nun. Lho, gue kok pekok banget. sama saya kayak gitu. Lho Gusti Allah iki iso dinyang. Bilang gitu, dinyang iki piye? Ya kowe ndonga, ndonga dinyang. Jujur wae kowe rung dedet. Kayak gitu itu Cak Nun waktu itu. Kowe rung dedet, mungkin nek pun duwe duit, mboten ana mang jebloke. Saiki aku wis duwe dedet, Mas. Kok ora jeblok-jeblok? Nah, saya waktu itu terus saya itu wong Islam, Mbah. Nyun sewu, maaf, Mas. Setahun sholat kuwe peng pindhoe nek ra karipan. Idul Fitri karo Idul Adha nek ra karipan. Saya waktu itu karena dikon nyang-nyangan karo Gusti Allah sing ngongkon Cak Nun, saya nyang-nyangan sholat neng pucuk barat. Terus ke tengah Kinarjo, terus ke Klangon, karena ada langgarnya itu di atas Klangon, Mbah. Saya itu mbuh sholat apa sing penting aku hajat berniat bahwa sing niki kula lagi mboten di duit. Ampun dijeblokin riyen. Nah, kecak iki dadi gimana kalau orang tanya gini, Sen? Saya kecak iki ra jeblok-jeblok. Enggak, maksudnya gini, kalau orang tanya lu kok Merapi meletus hubungannya karo duitmu piye? Loh, karena gini, Mas, terus terang saya tidak sedang mendiskreditkan peran pemerintah. BPBD DIY sangat baik. Berperilaku memberikan pelayanan kepada kami. Sangat baik, Mas. Cuma di operasi itu kan tidak sebagaimana yang di LPJ-kan oleh lembaga pemerintah. Ada kebutuhan-kebutuhan lain dan itu kan saya, Mas, pribadi. Bahkan waktu di Cangkringan, lapangan Cangkringan, Mbah Rono kan waktu itu rawuh. Waktu habis erupsi. Saya kan pidato Metro TV, Mbah. Tidak dibiayai dengan operasi evakuasi erupsi Merapi 2010, tidak dibiayai dengan APBD dan APBN. Tapi semuanya dibiayai dengan APBS, anggaran pembelanjaan Broto Seno. Aku sing bayari, Mas. Tau kae. Lah aku piye nek pas ra ndedit? Mengko gede sumpahku kaya ngono kuwi. Ya aku takon Cak Nun, dijlungup kowe karo Cak Nun, ndonga. Dadi ndonga iki ora ndonga iki sing jlungup kowe malah, Mas. Kecak iki, anak-anak gimana sekarang? Piket, Mbah. Sewengi ditunggoni dari pagi sampai jam 8. 8 sampai jam 8 pagi. Sing bengi kuwi, Mas. Ketuk esok. Arek mulih ngomong apa? Ngomong apa anak-anak yang piket? Ah, ditunggangi sewengi bendina ra jeblok-jeblok. Inilah gini. Nek piye kuwi iki? Ora jeblok-jeblok ditunggangi bendina. Kae sing ra dikae ra tau ditunggangi malah jeblok. Gini, Pak, dan Broto Seno. Saya kadang-kadang begini. Mumet bagaimana saya, Mbah, mengawinkan ini dengan itu? Kalau mengatakan status, misalnya apalagi sampai awas. Kalau lama tidak meletus-meletus, kan pertanyaan kapan meletus? Iya, sing jelas lah. Kalau lama-lama-lama enggak meletus, yang jadi masalah itu adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, entah itu otoritas saintifik, entah itu otoritas pemerintah. Tetapi kalau terlalu dekat dan Broto Seno belum siap, masyarakat sudah utreng-utrengan begitu, baru diungsikan, gunungnya meletus, kena. Nah, ada namanya yang saya sebut golden time, artinya waktu, Mas. Injury time. Injury time. Itu harus diputuskan oleh orang yang memang saraf takutnya itu sudah putus. Sambil berdoa, mudah-mudahan jangan terlampaui. Bagaimana caranya mengungsikan orang tidak terlalu lama gunungnya meletus? Nah, ini karena toh nantinya akan tanya lagi masyarakat, begitu sudah diungsikan nggak lama kemudian gunungnya meletus, kapan Kimandek? Kemarin sampean tanya gunungnya kapan meletus, sekarang udah meletus, kapan mandek? Kok saya kita kon kapan mandek? Aku nggak ngerti. Sama dengan hujan, tanya ahli meteorologi. Hujan, ini mendung. Hujannya kapan, jam berapa, berapa liter, dan kapan berhentinya? Bah, gak iso. Bah, apa bedanya? Setahun yang lalu, status Merapi dibikin normal aktif. Dengan pada hari ini, siaga 3. Gak gini? Gak ada bedanya. Kalau ini sekarang kemarin setahun yang lalu dibikin yang dibikin normal aktif misalnya. Misalnya, Mbah, ya. Tidak akan melahirkan yang namanya warga di sana itu angel golek duit dan sebagainya. Itulah makanya. Itu loh, Mbah. ahli gunung api di Indonesia ini berbeda dengan ahli-ahli gunung api di negara. Di mancanegara. Orang mikir ketuk rakyat di mana ilmu pengetahuan itu hanya untuk mempelajari gunung api. Tidak ada hubungannya dengan orang. Kalau di Indonesia, nah, ahli gunung api itu harus berwajah sosio. Nggak bisa hanya mengatakan level 1, level normal, waspada, siaga, dan awas. Kalau menurut saya pribadi, itu bukan untuk meramalkan kapan gunung api itu akan meletus, tetapi untuk memberikan hak kepada gunung api beraktivitas sesuai dengan statusnya itu. Dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui statusnya dan harus berbuat apa. Inilah bedanya ahli gunung api dunia tidak pernah memikirkan modern, masyarakat harus berbuat apa. Modern jadi, dan tradisional. Jadi misalnya begini, ada kasus ini mas, pendaki gunung kecemplung kawah. Nah ini pendaki gunung kecemplung kawah dan itu dalamnya 150 meter Merapi. Logikanya saya bertanya kepada Mbah Rono, Mbah ini bla bla bla bla, kronologi saya sampaikan, masuk ini gini dibagini, kalau kita evakuasi gimana? Saya masih ingat, bahaya. Pokoknya saya bertanya, kalau misalnya kita hati-hati gini, bahaya. Pokoknya gitu. Tetapi di kemudian hari ini Mbah Rono itu tidak sekedar dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi ini dijelaskan secara sederhana ke saya, dan Mbah Rono itu paham betul saya ini pekok. Terus akhirnya Mas Broto Seno, saya WA saja. Waktu itu saya belum bisa WA, SMS. Di SMS, dalam keadaan awan mendung, jangan turun. Dalam keadaan banyak itu waktu itu. Karena Mbah Rono tahu, iki engko mesti BSK mesti kleru iki nek rata ngenekke. Ben sing disebarke iki wae gitu ya, Mbah. Yeah, ya. Yeah. Kira-kira. Itu kan saya diberi mungkin atau karena kepercayaan saya terhadap keyakinan Mbah Rono atau ilmu pengetahuan Mbah Rono, saya enggak tahu. Tapi saya jalani saja itu. Dan saya tidak merasa ragu-ragu. Itu tadi kan retorikanya Mbah Rono kan. Kan ada kalau kepastian. Awan mengambang di atas kawah, dan mendung. Ya mendung, ya. Jangan turun. Itu berarti ketika tidak ada awan mengambang, turunlah kan gitu. Ya, ya. Nah, terus gini, saya kan tanya, jane ora penting iki aku pertanyaane. Mbah, kok awan mendung kok enggak boleh turun? Waktu itu kalau enggak salah dalam bahasa saya, kalau mendung itu ada anu atau kandungan airnya, itu daya tebar yang namanya racun itu lebih cepat gitu ya Mbah ya. Nah itu aku ya radong. Tapi saya lakukan aja, tak forward kan anak. Jadi ketika pada saat sudah di bawah, teman-teman itu kemudian tiba-tiba di atas ini ada mendung mas, di kan ketinggian 2911 waktu itu mas. Intinya dan Seno memerintahkan beberapa orang SAR untuk turun evakuasi pendaki gunung yang keprosok masuk ya. Kawah itu ya. Saya yakin harus dievakuasi karena ya. Sudah punya pertimbangan dari Mbah Rono mas. Karena saya yakin dengan apa yang disampaikan Mbah Rono, sing penting gue ngene, tidak ada demokrasi kali ini, semuanya harus taat dan patuh kepada perintah saya. Perintah saya adalah sing WIK epo SMS ini. Gak daripada beliau takutnya begini, informasi ini kan bisa terdegradasi Janot. Iya. Baris 11 orang dibisiki yang nomor 1. Sampai ke 11 sudah terjadi. Ketok aku rasa 11. Makanya ketok aku wis ana isono distorsi. Lebih baik supaya ini jangan keliru. Dan kalau dia melanggar terjadi apa-apa, tinggal tak buka. Ini sebenarnya bukan hanya kepada Dan Seno Komandan Sar ya, kepada Dan Pan Pres waktu itu. Bapak Andika Perkasa pernah saya SMS karena beliau nanya dari NTT mau turun ke Madiun, sedang waktu itu Gunung Raung sedang meningkat aktivitasnya, bisa nggak mendarat di Solo? Saya bilang bisa di Madiun, bisa nggak? Saya melihat ketinggian letusan Raung itu bisa menjangkau pesawat kepresidenan waktu dia mulai menurun. Wah ini dia kan harus zero risikonya. Cak Nur ini pemimpin negara, sama dengan beliau. Pertama, menolong itu harus yakin yang menolong itu selamat. Jadi tak pagari, yang nolong pasti selamat kalau diikuti. Gitu loh. Makanya waktu itu saya Pak Andika, Mbak Andika, saya SMS saja, jangan turun di Madiun, mendarat di Solo. Jadi belum approach, masih tinggi, tidak terkena dari Raung. Karena harus zero tolerance for safe life ini karena pertimbangan Baron itu ada kepastian gitu Mas. Baru selamat beliau. Pertama itu harus selamat. Ya, yang nolong pasti selamat dulu. Iya. Yang itu pasti teman-teman saya tahu itu. Tidak nambahi korban. Tidak nanti. Ada risiko. Saya kasih risiko nol, Cakno. Risiko untuk penolong beliau terjadi masalah bagi penolong tak kasih nol. Nol. Tak nol kan dulu. Kalau masih karena begitu mendung, gas CO itu mulek tuh. Enggak bisa terbang dengan cepat. Betul, Mas. Begitu lengser matahari, sinar matahari tidak masuk ke kawah, CO2 itu mulek di dalam. Teman-teman dia di dalam kan bisa ngirup semua. Ngirup semua, padahal enggak ada perlengkapan yang tidak ada masker gas ya. Enggak ada ya kan. Mendung nganggo nang kawah nganggo batik kok piye. Makanya harus nol. Ini harus nol. Sama dengan tadi pesawat kepresidenan, harus tak kasih nol risikonya itu. Mantenan harus kasih nol. Mungkin wong mantenan nih. Iya. Ya, beliau langsung kasih foto. Marono ini sudah saya stop. Itu korban masih digantung, beliau udah berhenti. Bagus saya bilang. Stop di tengah tebing, Mas. Di tengah tebing. Anak-anak lah manu naik semuanya. Karena apa? Instruksinya beliau kalau ada kepastian matahari lengser ke sana bahaya tuh. Mulek gitu di dalam. Kehirup ada awan terus malam mati ya. Apa, hirup turun mati. Anu di tengah-tengah, Mas. Jadi masih separuh, masih 75 meter atau apa gitu turun wis dicandalkan dengan padas. Nah, sekarang Darono kesi apa? Keputusannya dan Seno ini untuk evakuasi anak buahnya itu itu menurut SOP gimana? Saya tidak ada SOP-nya. Enggak ada. Dia tidak merekomendasi. Dia hanya memberi sejumlah pengetahuan. Beliau itu saya yakin sekali evakuasi vertikal itu enggak pernah dilakukan. Belum pernah. Di dunia ini belum ada evakuasi cemplung kawah 150 meter dievakuasi. Baru SAR DIY. Kalau cuma ngevakuasi ke cemplung sumur gitu yang enggak ada gasnya, gampang aja dan. Gampang. Ini kan si penolong ini terancam. Ngeri Mas. Saya harus, Mas. Harus membeli tapi nilai. Tapi akhirnya selamat. Selamat. Tapi kalau yang korbannya ya sudah. Nah, sekarang tolong ceritakan secara personal. Ya. Bagaimana dan BS mengambil keputusan untuk evakuasi dalam situasi yang belum tentu zero risk tadi ya. Gitu. Gini, Cak Nun ini kan ngajari aku, ngomong aku suka aku cilik, Mas. Jadi kemudian ya dianggap menjadi sekali lagi mungkin ya kegagalan Cak Nun mendidik saya. Karena kan ora iso ngerem keberanian saya. Nekatku kan Cak Nun ora tau iso ngerem. Cak Nun itu enggak bisa loh sampai hari ini. Enggak bisa aku dikongkon wis rasane tetep tak lakoni. Ya itu. Nah, sebenarnya gini, itu kesombongan saya. Mungkin pokoknya harus dievakuasi. Gimana caranya? Aku tak nganu karena Mbah Rono dhisik. Kepada yang saya percaya itu ada 4 orang di Sardi. Wong misalnya ya Janun, kalau tidak ke Jedot Batu, di sana sudah nginep 1 malam, pasti mati kena gas. Mati kok. Mas. Pasti mati kena gas. Itu lucu nih Mas. Jadi di bawah Mbah Rono mungkin tahu istilahnya. Misalnya segini nih ya di bawah dasarnya itu. Kawahnya itu ada di sini nih. Nah itu anak ini masuk tibone nang kene Mas gitu loh. Padahal ini sebenarnya 300 derajat atau berapa itu atau berapa itu Mas. Ini anak-anak enggak merasa panas Mas. Enggak merasa. Terus kita dapat pinjaman dari mana waktu itu termokem atau apa itu untuk mengukur thermal kamera. Untuk mengukur temperatur. Jangan mundur. Karena itu ada 150 derajat di dari atas itu Mas. Yang mana-mana aja teman-teman di situ itu. Itu sekali lagi saya sampaikan, kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya percaya Mbah Rono punya definisi yang pasti. Mbah Rono punya feeling atau apalah istilahnya tentang kepastian itu. Aku yakin, saya paham Mbah Rono. Mbah Rono ya jane ampuh. Oke. Okay. Oh. Jadi ini harus ada penjelasan teologis ya Pak. Yeah, yeah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, kita berani apa tidak? Yang namanya keberanian itu kan bisa tipis dengan namanya kenekatan. Yeah. Tipis dengan namanya kesombongan. Tipis. Beliau itu menggunakan ini. Yeah. Tak lengkapi pakai ini yeah. gitu loh. Sidik-sidik karena ramudeng saya. Jadi orang-orang yakin itu yeah. sama dengan sombong, yeah. sama dengan sembrono dan seterusnya ya. Yeah. Tapi apakah itu sombong apa sembrono apa iman yakin itu kan yang menentukan Tuhan. Siap. Nah, mungkin karena amal jariah, amal infaknya beliau itu luar biasa banyak selama hidupnya, maka menekat. Kesombongannya dia, yeah. kenekatan dia itu sama Tuhan dirubah menjadi keyakinan. Sehingga Tuhan ya, menyelamatkan. Kira gitu itu penjelasannya kan gitu. Ya, betul. Karena itu dilema Pak. Kita itu. Tapi kalau saya melihat begini, aku ini kemelindih Mas. Saya ingin menyombongkan sebenarnya kehebatan anggota saya. Gitu loh. Iki loh anggotaku mesti iso. Nah bisa bener. Karena saya tahu betul kemampuan anak-anak. Saya tahu, tetapi harus jangan hanya ngandalkan ini. Gitu loh. Saya yakin, saya harus. Tiga lambaran kan, SMS Karembarono gitu. Isi ininya lewat SMS itu. Jadi itu tidak mungkin dilakukan oleh Mbah Rono sendiri. Gak atau mungkin. Dan Seno sendiri. Gak mungkin. Harus ada dua. Iya ini orang yang di bawah itu tadi yang tadi. Mau yang betul-betul di lapangan itu tadi. Gitu loh. Jadi tapi anak kan yang dilandasi dengan yang evakuasi siapa itu dua orang siapa itu? Gembel sama Lahar. Jadi Gembel sama Lahar itu juga menurut saya itu juga manusia yang istimewa. Betul. Pak. Ya, ya. Karena dia yang bertaruh nyawa untuk turun ke kawah itu dalam keadaan ada ya, gas ada segala macam. Tapi juga itu sangat tergantung dari kepercayaan Gembel dan Lahar nah, iya. terhadap siapa yang mengatur instalasi vertikal rescue-nya. Nah itu saya ngatur tekek. Saya ini jujur saja, ini mau evakuasi vertikal. Saya nggak nanya pengalamannya kapan gitu loh. Bang, ngeri, artinya bang. Kalau pengalaman hanya evakuasi vertikal wong kecemplung sumur yang nggak ada gasnya, mungkin orang masih bisa. Ini ada ancaman di bawah gitu loh. Bukan hanya temperatur yang panas, tapi gas yang tidak berbau, gas tidak beracun, berwarna, ya? Tidak berbau, tidak berwarna. Begitu menghirup dengan berapa cc saja, jantung udah bisa berhenti. Itu yang saya takutkan, makanya harus saya kasih nol. Itu yang disebut ekosofi, Pak. Mbah, jadi ada pengetahuan manusia mengenai gunung, mengenai hutan, mengenai lingkungan hidup, namanya ekologi. Tapi ekologi tidak pernah melibatkan atau tidak pernah menyadari adanya pihak yang menyelenggarakan dan yang mengatur, yang namanya Tuhan tadi itu. Nah, kalau ekosofi itu adalah, jadi keputusan Seno untuk evakuasi itu tidak mungkin keputusan ekologis, itu keputusan ekosofis karena ada Tuhan. Dan itu bukan perintah Mbah Rono loh. Mbah Rono tidak perintah. Iya. Loh saya juga ketir-ketir makanya ini. Makanya Mbah Rono tidak mungkin ya. Kemelindri gitu loh. Iya, makanya cuma SMS itu tadi harus dikasih ini kan piandelku Mas. Ya, iya, jadi ini Mbah Rono, Mbah Rono juga bisa akan salah kalau dia memerintahkan. Iya, Mbah Rono memberikan memberikan kadar yang paling tepat dari situasinya kan gitu. Iya. Nah, kemudian dia yang menjalan. Punya kenekatan untuk mengambil keputusan evakuasi. Sajane ora yo nekat yo no Mas, tapi saya cenderung kepada keyakinan saya terhadap bahwa Mbah Rono itu selama ini memberikan kepastian. Jujur aja saya konsumsi ini konsumsi kepastian kepada saya. Evakuasi yang seperti itu tidak pernah saya alami karena kalau cuma nyemplung tok enggak ada risiko di bawah. Aman. Ini bukan hanya gas, risiko di tapi bawah. Temperatur yang tinggi itu. Temperatur yang dengan tinggi bisa dirasakan. Belerang yang tapi tinggi. Tapi kalau racun, ora iso ditonton, Mas. Udah. Ora iso ditonton racun iki. Ngerti-ngerti disedot medar. Itu enggak berwarna dan tidak berbau. Itu yang saya takut. Kalau sulfur masih berbau belerang itu masih kalau berbau dulu, telur busuk. Kalau dan dulu itu sudah usum COVID, ya, makanya mungkin nganggo masker Mbah Rono. Jadi itu kan kedua-duanya, baik yang dipaparkan oleh Mbah Rono maupun yang diputuskan oleh Dan Seno. Ini gendeng ini. Itu kedua-duanya kan saya tidak mampu kedua-duanya. Saya tidak mampu memberikan seperti yang Mbah Rono berikan, saya juga tidak berani. Tapi ingat loh, waktu itu saya telepon Cak Nun loh, waktu mau nganu itu. Lho saya waktu di ini Cak Nun bilang ya wis nganu wae nek iso karepmu ngono ya bismillah wae ngono lho Cak Nun setengah perintah lho. Ini ngasih PR ke saya. Ngasih PR yang sangat berat sekali. Ngasih PR berat sekali saya bilang. Lho ini temperatur yo gas-gas itu bukan hanya gas CO yang mau langsung mematikan teksek. Tapi dia terlalu banyak ngirup gas belerang juga iso mumet iso klenger. Ini gendeng ini. Iya. Tapi saya harus memberi nol risiko. Ini enggak gampang. Kalau begitu beliau baca kemudian masuk walaupun diikuti. Kalau enggak tahan-tahan dengan sulfur itu yang mati bisa kelenger itu nyelametke malah ra selamat. Ini cuma saya nambah ya. Ini iya, malah nambah iso aku ra iso vertical rescue aku njuk terus melu nyemplung nurungi. Mengawur njukan.